بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ان شاء الله kita melanjutkan kajian fawaid al-fawaid. Kita mulai dari halaman 56 dan juga ada kertas yang merupakan arabik dari fawaid al-fawaid ini. Hanya dua halaman insyaallah. Enggak, udah habis. Ini beda. Berbeda. Ini merupakan arabiknya. Dan memang arabiknya terbatas, jadi Anda tidak memprediksikan mungkin lebih banyak dari yang Anda kira ya. Insyaallah besok Anda lihat nanti absennya, kemudian Anda hitung berapa yang harus di print. Tapi kita mulai dari at-tauhid wal ubudiyah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah fil musnadi wa sahihi Abi Hatim min hadithi Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba 'abdan hammun wala hazan faqala Allahumma إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهبه الله همه وغمه وأبدله مكانه وفرطرها. Ini doanya dari kalimat Allahumma sampai waghmi, itu doanya itu. Dan inti dari permintaannya itu adalah anta ja'alil qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi, itu inti permintaannya. Intinya di empat itu. Menjadikan Quran sebagai rabi' qalbi dan seterusnya. Kita baca terjemahannya. Di dalam kitab Al-Musnad. Maksudnya musnad apa? Musnad apa yang dimaksud? Musnad Imam Ahmad. Ketika dimutlakan musnad, itu berarti musnad Imam Ahmad. Dan kitab Sahih Abi Hatim. Siapa? Abi Hatim ini siapa? Abi Hatim Ar-Razi atau siapa? Abi Hatim Ibn Hibban. Jadi maksudnya Abu Hatim di sini adalah Ibn Hibban. Nah, kalau misalnya besok-besok ada kalimat Abu Hatim Ar-Razi, itu bukan Ibn Hibban, beda lagi. Sekarang kita punya Abu Hatim Ibn Hibban. Terdapat sebuah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba ditimpa kegelisahan atau kesedihan, lalu ia membaca doa, Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika, itu pertama. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, 'abduka ibnu 'abdika, anaknya hambamu, ibnu amatika, anak hamba perempuanmu. Makanya ada 'abd itu laki-laki, perempuannya apa? Amah. Amah itu perempuan, hamba perempuan. 'Abd itu hamba laki-laki, amah itu hamba perempuan. Kalau misal laki-laki ditamakan Abdullah, tapi kalau perempuan dinamakan Amatullah. Amatullah. Gitu. Ada perempuan namanya Amatullah, artinya Abdullah fa'in laki-lakinya. Ya. Jadi salah kalau misalnya Abdatullah, itu enggak benar. Yang benar Amatullah. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Ini secara hakikoh yang kita tidak tahu kaifiyah atau tata caranya. Ubun-ubun kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala secara hakikoh yang kita tidak tahu kaifiyahnya. Wallahu a'lam. Madin fi hukmuk, madin fiya hukmuk. Madin fiya hukmuk. Artinya madin adalah madin itu berlalu. Fiya dalamku, di dalam kehidupanku. Telah berlaku dalam kehidupanku hukummu, maksudnya hukummu itu berlaku atasku. Adlun fi qada'ik. Adlun fi qada'ik. Adil. Adlun fiyya, adil untukku ketentuanmu. Jadi ini gimana? Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu ibni 'ammat ibnu 'ammatika. Nasiyati biyadik. Madin fi hukmik, nadin fiya hukmik. Kemudian adlun fiya, adlun fiya qadauk. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu dengan setiap isim yang itu adalah milikmu. Jadi keumuman semua asma Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti ini kalimat ini bisa antum hafal, enggak masalah. Antum bisa memukaddimahkan doa-doa antum. As'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik. Dari sini as'aluka, aku meminta kepadamu, mohon kepadamu dengan setiap isim, dengan setiap nama, huwa lak, yang itu adalah namamu. Berarti semua jenis nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sammaita bihi nafsak, yang engkau telah menamakan dengan nama-nama itu dirimu. Ya. Au, atau anzaltahu fi kitabik, atau engkau telah menurunkannya, yaitu mengabarkannya, menurunkannya di kitabmu Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau telah mengajari nama-nama itu satu orang, kepada satu orang dari makhlukmu, Nabi Muhammad misalnya, atau Jibril alaihissalam. Au istadzar, au istadzarta bihi fi ilmil ghaib indak, atau engkau hanya mengetahuinya sendiri, yaitu hanya engkau sendiri yang mengetahuinya. Istadzarta, hanya engkau sendiri yang mengetahuinya dalam ilmu ghaib yang kau miliki. Berarti di sini ada nama-nama Allah, di sini ada nama-nama Allah yang kita tahu, ada nama-nama Allah yang hanya Allah yang tahu. Itu menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada 99 nama dalam Al-Qur'an Sunnah. Tapi ada nama-nama yang lain. Dan tugas kita bukan hanya menghitung saja. Makanya faman ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa menghitungnya. Maksudnya ahsaha di sini bukan hanya sekadar menghitung, melainkan sampai menghafal dan merealisasikan kandungan asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, istazarta bihi fi ilmi ghaibin indak. Itu kau bisa hafalkan. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak, au anzalta bihi fi kitabik. Ya. Anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au istazarta bihi fi ilmi ghaibin indak. Kemudian sebutkan doa itu. Ya Allah, begini kan. Ini doa yang sangat indah ini, mencakup semua asma Allah Subhanahu wa taala. Antum meminta rahmat Allah bisa dengan itu. Antum meminta rezeki bisa dengan bertawasul dengan doa ini. Yaitu apa di sini? Allahumma inni as'aluka bikulli ismin. Untuk setiap nama, seluruh nama yang engkau punya ya Allah. Yang mana nama-nama itu tidak hanya nama-nama yang ada tercantum di Al-Qur'an dan di As-Sunnah saja, melainkan semua nama yang engkau punya, yang aku tahu ataupun hamba tahu ataupun hamba tidak mengetahuinya, menyeluruh. Tapi tentu antum lebih layak pula untuk menyebutkan asma Allah juga. Ya, setelah au istakhartabihi fi ilmil ghaibi indak, Nah, kemudian ya Rahman, ya Rahim, irhamni, ya Ghafurur Rahim dan sebagainya. Sebutkan juga nama-nama Allah untuk memperkuat tawassul antum dan tawassul kita kepada dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apa di sini permintaannya? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai rabi', penyejuk qalbu. Rabi' itu kalau misalnya kita punya ada spring, tahu spring. Rabi' faslur rabi' itu fasl musim spring. Apa Indonesianya? Semi ya. Itu bahasa apanya tuh? Englishnya atau British atau American? Atau dua-duanya? Spring itu semi. Yaitu ketika apa? Indah gitu kelihatannya. Ada juga musim jatuh. Musim gugur. Fall itu bahasanya. Atau autumn ya. Oke. Menjadikan Quran sebagai penyemi qalbuku. Masyaallah. Sebagai penyejuk hatiku ya. Nah, kemudian wa nuru sadri, ini permintaan kedua setelah meminta Al-Qur'an sebagai rabi' qalbi. Kedua sebagai nuru sadri, cahaya qalbuku. Cuman ketika membaca Quran, ini apakah kita bilang nuru sadri ini nur secara majazi? Enggak, nur secara hakiki. Yang kita enggak tahu. Bukankah ketika antum membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, seminggu antum dapat nur? Apakah antum bilang nur majazi? Enggak. Atau nur kholis misalnya? Enggak. Nur hakikoh. Ketika antum misalnya merukyah dengan ikhlas misalnya, syaitan di depan antum tuh tahu antum ada nur di situ. Karena kita itu ilmu ghaib. Kita itu ghaib bagi kita, tapi hakikoh bagi yang mengetahuinya, karena kita enggak mengetahui, tapi kita katakan itu hakikoh. Nur, cahaya di qalbuku, sodri, ya. Kemudian jala ahuzni, pelipur laraku, masya Allah. Jala, jala itu setelah pelipur, setelah sebelumnya itu keasaman dan kesulitan. Nah, jala huzni, huzni itu disebut di sini lara. Atau kalau misalnya Jawanya lara, bukan loro, lara. Itu artinya apa? Sakit ya. Nah, tapi ini sakit yang maknawi, pelipur laraku. Nah, itu kan? Jala'u huzni, huzni artinya sedih. Jadi pelipur kesedihanku. Kemudian zahaba hammi wa ghammi, yaitu pemergi atau pengusir kecemasan dan keresahanku. Ya. Jadikan Quran seperti itu. Nah, kita sama-sama berdoa. Allahumma ja'al Al-Quran rabi'a qulubina. Kemudian setelah itu apa? Wa nuru sudurina. Kemudian wa jala ahzanina. Kemudian wa dhahaba humumina wa ghumumina wa ghumamina. Atau sendiri-sendiri berdoa masing-masing. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh sebagiannya. Wallahu a'lam. Kemudian niscaya Allah akan menghilangkan kecemasan dan kesedihannya. Terlebih jika antum mengetahui makna dari doa ini. Lantas dia akan mengganti semua itu dengan kegembiraan. So, berarti Al-Qur'an itu bisa sebagai penceria kita, hiburan, entertain, spring bagi orang-orang yang lama di musim panas. Spring juga bagi orang-orang yang selalu kehujanan, ya kan? Itu Al-Qur'an. Ketika antum tahu makna-makna dari surat-surat, dari ayat-ayat, antum merasakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh mayoritas manusia. Sehingga antum merasa mayoritas manusia itu sendiri dan antum beramai-ramai dengan ilmu antum. Itulah ketika antum punya ilmu Al-Qur'an dan tafsir misalnya atau semacamnya, antum tidak akan pernah merasa sendiri dengan kesendirian zuhir antum. Tapi antum merasa ramai dengan Al-Qur'an, masyaallah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajari atau menghafal kalimat-kalimat doa tersebut?" Beliau menjawab, "Ya, seyogianya siapa saja yang mendengarnya mempelajarinya." So. Ya, di sini enggak dikatakan yahfazna, yahfazhunna, tapi yan baghi liman sami'ahunna yata'allamhunna ay yata'allamahunna, mempelajarinya. Ya. Nah, kita sekarang kalau tidak hafal Arabiknya, Indonesianya, apa masalah? Enggak masalah. Yang terpenting antum benar doanya dengan cara yang benar, kemudian kalbunya benar, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keburukan dengan kebaikan. Ya. Allahumma ja'al qalbi Allahumma ja'al Al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi wa dhahaba hammi wa ghammi. Adapun kalimat bala yan baghi liman sami'una ayata 'alamna, jangan doakan kayak gitu, itu beda lagi. Udah sampai situ aja udah selesai. Kemudian qala sahabah ya Rasulullah. enggak, itu enggak nyambung. Kayak kerajinan itu, ada doa lain lagi. Fatadammana hadzal haditsul 'azhim umuran minal ma'rifati wat tauhid wal 'ubudiyyah. Hadits ini mencakup tiga hal. Ma'rifah billah. Kemudian tauhid billah dan al-ubudiyah lillah. Tiga hal itu mencakup ma'rifah, mengetahui Allah, karena ma'rifah itu menghasilkan i'tiraf. Iya enggak? Apa dari kata ain ra'fa ya? Ma'rifatullah, mengetahui Allah, itu mewariskan apa pada diri kita? I'tiraf diri kita, mengakui, i'tiraf itu pengakuan. Pengakuan bahwa kita rendah. Ketika kita mengetahui diri orang Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, maha tinggi. Ma'rifatullah mewariskan i'tiraf an-nafs. Kemudian tauhid. Dalam hadis ini, doa ini terkandung pemahaman tauhid sedalam-dalamnya. Dan juga pemahaman ubudiyah sedalam-dalamnya akan dijabarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam dua pasal. Pasal hari ini dan insyaallah pada pekan depan insyaallah taala. Kemudian minha di antaranya sebagai berikut. Anna da'iya bihi saddara su'alahu biqaulihi inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika. Pertama-tama, hamba yang berdoa dengan doa ini mengawali permohonannya dengan ucapan inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika. Jadi semua keluarganya itu adalah hambamu ya Rabb. Ya. Berarti apa? Ketundukan benar-benar, ubudiyah dan ketauhidan dan ma'rifat mengenai Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya. Wa hadza yatanawalu man fawqahu min aba'ihi wa ummahatihi ila abawayhi Adam wa Hawa. Dan hal ini mencakup bapak-bapak dan ibu-ibu leluhurnya sampai kepada Adam dan Hawa. Ya kan? Ibnu abdika, anaknya bapakmu, siapa ayahmu. Terus sampai Adam dan juga Hawa. Dan Adam adalah Abdullah, Hawa adalah Amatullah. Berarti apa, seperti memanggil semua hamba Allah, kemudian mempersaksikan kepada semua hamba Allah bahwasanya kita semua adalah hamba Allah. Kita semua rendah. Nah. Wa fi dzalika, dan dalam itu tamallukun lahu wastikhdha'un baina yadayhi. Ada apa? Di dalam itu ada ungkapan menyiratkan pengakuan bahwa di permohonan yang sama dalam ungkapan ini menyiratkan tamallukun lahu, permohonan yang sangat mendalam. Iya kan? Kemudian wastikhdha, kerendahan diri. At-tadhalul, di footnote di situ ada at-tadhalul wal inkisar. At-tadhalul itu artinya merasa dhalil, hina, rendah. Inkisar itu merasa pecah. Inkisar. Merasa pecah. Pecah itu kalau misalnya antum melempar ke kaca yang sedang berdiri, kaca sedang berdiri, antum lempar, enggak mungkin dia tetap berdiri begitu saja ketika pecah. Melainkan hancur ke bawah. Kecil. Itu seperti itu. Ya. Nah, wastighza baina yadayhi. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, usahakan benar-benar kita berdoa kepada Allah. Dan kalau bisa tanpa penglihat manusia. Kalau bisa tanpa penglihatan, tanpa dilihat manusia. Karena itu akan menghadirkan inkisar lebih-lebih. Kenapa? Kadang kalau misalnya dengan adanya manusia di samping, ya, antum susah untuk inkisar, yaitu terpecah kalbunya itu susah. Kenapa? Ada bayangan-bayangan. Ini dilihat orang pertama. Ana takut riya. Ada bayangan itu. Tapi juga ada bayangan sisi lain. Wah, ini mumpung di depan orang, kelihatan nih semuanya. Jadi susah. Tapi bukan berarti nggak boleh. Justru kadang kalau misalnya kita berdoa, itu membuat orang lain ikut berdoa, ya kan? Kalau misalnya di masjid, yang orang jarang berdoa misalnya di masjid itu misalnya. Kemudian antum tiba-tiba saat kayak gini, berdoa khusyuk. Terus kemudian terngawang di kalbu itu pikiran banyak orang nih, kayaknya mereka ngeliatin anak. Itu buang jauh-jauh. Itu setannya itu, setan. Itu setannya itu. Nah, kemudian inkisar dalam kesendirian itu lebih dalam dibandingkan kita menampakkan inkisar di hadapan manusia. Ya. Karena seolah-olah manusia melihat itu seperti menekan dia. Dan dia seolah-olah tahu bahwasanya ada manusia melihat. Imma dia melawan itu, imma dia sibuk melawan itu, imma dia justru sibuk memperkirakan berapa orang yang melihat. Jadi enggak sibuk kepada Allah. Jadi makanya lebih baik bertafarruh, yaitu mengosongkan diri, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya, baik itu di siang atau di malam atau di sore atau di mana, di suatu tempat yang tidak dilihat manusia. Itu jauh lebih baik dan lebih efektif doanya insyaallah. Nah, tapi bisa juga di tempat-tempat tertentu, walaupun keramaian, tapi antum merasakan di situ kuat jaringannya. Maksudnya kuat koneksi pada Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Kadang di beberapa tempat seperti itu. Dan kadang ada tempat yang sepi, antum enggak bisa doa di situ. Enggak ada sinyal. Kalau pun sinyal maksiat di dalamnya. Misalnya tempat-tempat yang sering dijadikan maksiat oleh orang sehingga antum tahu ini tempat maksiat. Anda berdoa itu enggak bisa. Karena apa? Memori tahu ini tempat maksiat. Enggak layak untuk kita berinkisar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau tempat-tempat yang misalnya kita tuh pernah bermaksiat di dalamnya. Nah, itu susah kita. Kita ingat, enggak enak ini tempat saya maksiat. Iya kan? Kecuali kalau antum bertaubat mungkin. Benar-benar. Tapi kalau masih melakukan itu di suatu tempat yang antum bermaksiat di dalamnya, kemudian berdoa, ya Allah. Itu susah. Susah dapatnya. Ya. Kemudian, wa'tirafun bi annahu mamlukuhu wa aba'uhu mamalikuhu. Dan pengakuan bahwasanya dirinya mamluk, tawanan, hamba, ada yang memiliki. Karena ada malik, ada mamluk. Malik yang memiliki, mamluk yang dimiliki. Maka mengakui ana abduka, berarti saya dimiliki oleh ma'bud, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibnu abdika wa ibnu amatika, berarti bapak ibu saya itu pun miliknya engkau ya Allah. Mengaku. Gak ada lagi yang menciptakan, gak ada lagi yang mengatur selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal abda, dan bahwasanya hamba, laisa lahu ghairu babi sayyidihi wa fadlihi wa ihsanihi. Dan bahwasanya, mengakui bahwasanya. Jadi anna di sini wa atof ini kembali ke bi annahu. Mengakui bahwasanya dia itu hamba dan anak dan orang tuanya adalah hamba, dan mengakui bahwasanya hamba itu sebenarnya diterjemahkan di sini adalah, atau saya terjemahkan sendiri aja, enggak ketemu. Dan bahwasanya hamba itu tidak memiliki selain pintu sayidnya, pintu tuannya, keutamaan dari tuannya dan baiknya tuannya. Hamba itu, hamba memiliki apa sih? Apa yang dimiliki oleh budak? Yang dimiliki oleh budak adalah karomah sayidnya, tuannya. Kalau misalnya tuannya tidak memberi, budak tidak punya apa-apa. Nah, begitu juga dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak memberi, tidak punya apa-apa. Wa anna sayyidahu in ahmalahu wa takhalla anhu halak. Apabila sayidnya itu in ahmalahu. Ahmala ihmal, ihmal itu artinya mengabaikan, menelantarkan. Kalau misalnya sayyidnya itu menelantarkan dia, wa takhalla anhu, dia tidak memperhatikannya, halak. Apa arti halak? Hancur. Maka dalam hadis, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, hancurlah orang-orang lebay, orang-orang ekstrim, orang-orang yang berlebihan. Iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian sifat lebay dalam beragama. Ya. Nah, halak. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menelantarkan hambanya, akan halak, akan hancur. Walam yuwihi ahadun walam ya'tif 'alaihi bal yadhi'u a'dhamu dhai'atin. Tidak seorang pun dapat melindunginya dan mengasihinya. Bahkan ia akan musnah, kehilangan dengan segala-gala bentuk kehilangan. Kalau misalnya Allah menelantarkan, maka kehilangan keimanan itu adalah keterlantaran terburuk, ya kan? Kehilangan husnuzan billah itu juga keterlantaran yang buruk. Jadi kehilangan rahmat Allah, kehilangan rahmat Allah yang khusus untuk kaum muslimin, kaum mukminin, yaitu iman, dan juga kehilangan ilmu, kehilangan ketakwaan, itu keterlantaran yang buruk. Antum misalnya merasa suatu ketika di hari ini antum banyak berbuat buruk, itu tanda-tanda antum telah menjauh dari Allah dan Allah menelantarkan antum. Sehingga apa? Kembalilah kepada Allah. Itu. Makanya enggak salah juga manusia ditakdirkan sering berbuat salah. Kenapa? Agar mengingat dan kembali kepada Sayyid, As-Sayyid Allah Subhanahu wa taala. Maka itu supaya ingat, oh, saya telah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya harus kembali kepadanya. Begitu. Kemudian, fatah tahadzal i'tiraf. Nah, di balik potongan doa ini juga terkandung makna. Tahta itu di bawah pengakuan ini terkandung makna. Inni la ghina bi anka tarfata 'ain. Sesungguhnya aku tidak dapat terlepas dari engkau ya Rabb, sekejap mata pun. Tidak terlepas dari pengawasan Allah, tidak terlepas dari kekuasaan Allah, tidak terlepas dari rahmat Allah. Bukankah kita fungsi-fungsi organ tubuh kita masih on semuanya? Itu karena Allah. Itu karena Allah. Jadi enggak terlepas kita dari Allah. Tetapi perbedaan antara muslim, mukmin dengan kafir atau munafik atau musyrik, persamaannya semua tidak terlepas dari penguasaan Allah dan pengawasan Allah dan rahmat Allah, enggak terlepas. Tetapi ada perbedaan antara apa yang Allah berikan kepada mukmin dengan kafir, yaitu apa? Yang di sini. Ini di sini, iman. Dari situ bedanya iman. Karena iman itu mencakup semuanya. Mencakup semuanya itu. Itu bedanya. Kalau misalnya nafas, jangankan orang kafir, hewan pun dikasih sama Allah. Kulit, fungsi organ tubuh, jangankan orang kafir, belatung pun Allah kasih. Jadi bukan itu perbedaannya. Perbedaannya itu di sini, at-taqwa hahuna, di sini. Jadi ketika kita tidak mengindahkan perintah larangan Allah, maka sang pemberi perintah dan sang pemberi pelarangan pun akan menelantarkan kita dalam ketersesatan. Ya, kita kadang menggap-menggap dengan kemaksiatan kita, ya kan? Kita kadang mengulang-ulang kemaksiatan kita, kita ingin apa? Kita ingin kembali, ya kan? Karena kita ingin kembali. Kenapa saya begini? Padahal saya sebelumnya misalnya menangis, sudah pernah saya menangis tersudut-sudut di hadapan Allah. Tapi kemudian ketika saya menelantarkan perintah dan larangan Allah, kemudian Allah menghukum saya dengan ketidakmampuan untuk mengembalikan air mata itu kembali ke tempatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Ingin rujuk, ingin kembali kepada Allah. Ingin kembali kepada Allah. Nah, kemudian berdoa. Kemudian merasa apa? Sedih, sedih, sedih. Maka doa dengan doa ini. Allahumma inni abduka ibni abdika ibni amatika. Allahumma ja'al al-Qur'an rabi'a qalbi, dan seterusnya sampai akhirnya. Kemudian bacalah Qur'an setelah itu. Walaysa li min a'udzu bihi man a'udzu bihi wa alwadzu bihi ghairu sayyidi alladhi ana 'abduhu. Tidak ada pula sesuatu atau hal yang dapat kujadikan tempat berlindung atau kujadikan sebagai pelindung dan bernaung kepadanya selain kepada Rabbku Azza wa Jalla yang telah menjadikanku sebagai hambanya. Siapa lagi? Siapa lagi? Bukankah ketika kita tersesat di suatu tempat yang tidak ada siapapun yang memberi petunjuk, kita meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah kesulitan dalam menghadapi ujian, menghadapi tes, menghadapi ini, menghadapi itu, kita kembali ke mana? Kita kembali ke Allah. Maka banyak sekali orang-orang soleh ketika menghadapi eptanas atau ujian atau UAN atau UTS atau UAS dan semacamnya, orang-orang bertakwa semakin banyak ketika itu. Nah, tapi kemudian ketika selesai lulus, jadilah orang-orang yang kembali kepada tabiat asalnya, hamba-hamba yang zaluman jahula atau kafuro atau kanud. Nah, di sini bukan berarti tidak ada hikmahnya, justru ada hikmahnya dari kebiasaan kita seperti itu. Yaitu apa? Supaya kita selalu kembali kepada Allah, supaya kita menjadi hamba yang tawwab. Karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia salah satu namanya adalah tawwab, yaitu tawwabun ala al-abd, maka manusia pun layak untuk lebih sering kembali kepada Allah. Ya enggak? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu kembali kepada manusia, kepada hambanya yang kembali kepada Allah. Maka kembalilah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan seluruh kebahagiaan yang pernah kita kecap dan telah terenggut sebelumnya. Nah, itulah tawwab. Makanya dikatakan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertaubat, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ghafurun tawwabun rahimun. Maha pengampun, maha menerima taubat, menerima rujuknya orang. Semua dari kita pasti Allah terima rujuknya selama benar rujuknya. Walaupun sering dosanya, walaupun sedunia, seluruh selangit seangkasa dosanya, selama dia benar ingin kembali, ingin rujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya pintu taubat dari Allah itu selalu terbuka bagi setiap hamba, meskipun dosanya, meskipun kejahatannya di agama Allah itu melebihi dengan kejahatan manusia manapun sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tawab. Dan orang-orang yang sebenarnya di dalam kalbunya masih ada iman, ketika dia sudah mencapai puncak kemaksiatan, dia tuh ingat, saya dulu siapa? Dan saya siapa? Dan kenapa saya begini? Dia ingat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim padanya isyarat, bertaubatlah. Kadang ada orang yang tidak nangis selama bertahun-tahun. Bingung dia. Saya tidak pernah benar menangis. Ini bukan masalah cengeng atau tidak. Ini masalah perasaan kolbu. Perasaan seorang hamba. Udah bertahun-tahun gak menangis. Kemudian akhirnya meminta kepada ustadznya misalnya, gimana caranya supaya saya nangis? Saya gak bisa nangis. Saya mendengar ceramah apapun saya gak bisa nangis. Saking kerasnya kolbu saya pengen kolbu saya itu kembali kepada seperti dulu. Sekarang saya bekerja dan sebagainya, saya kesulitan menangis. Kemudian apa? Ustaznya pun suatu ketika ceramah. Ceramahnya menceritakan tentang orang tua, ibunya dan sebagainya. Maka mulai disitulah terpecahlah gudang air mata yang selama bertahun-tahun disimpan itu, menyeruak semuanya. Hanya mengingat orang tua. Itu berarti setiap kekerasan kolbu itu ada obatnya. Ya. Dan permasalahan tentang bakti pada orang tua itu ada dalam Al-Quran. Makanya itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan Al-Quran sebagai musim semi bagi kolbu kita. Setelah derasnya hujan, setelah besarnya badai, atau setelah menyengatnya terik, atau setelah banjir bandang, maka jadikan Al-Quran sebagai semi yang menyemi di kalbu kita. Allahumma amin. Kemudian wa fi dhimni dzalika, dan dalam kandungan doa tadi yaitu kandungan Allahumma inni 'abduka ibni 'abdika ibni amatika, itu dalam kalimat itu terdapat i'tiraf, pengakuan bahwasanya dialah pertama marbub, kedua mudabbir, ketiga afwan di sini, di sini astagfirullahaladzim, kembali kepada hamba, kembali kepada hamba, hambanya itulah marbub, mudabbar, ma'mur, manhi. Kok bisa gitu, penjelasannya gimana? Jadi kita yang antum mengatakan ya Allah aku adalah hamba, saya adalah hambamu, udah itu aja. Itu ada isyarat empat untuk diri kita. Kita mengakui empat hal dalam diri kita. Pertama, marbu, artinya apa? Yang dimiliki, yang memiliki Rob, yang Rob memiliki kita dan kita dimiliki. Pertama. Kedua, mudabbar, yang diatur. Jadi ketika kita bilang ya Allah, aku, hamba adalah hamba, hamba adalah hambamu, saya adalah hambamu, saya adalah hambamu, itu menunjukkan saya hamba engkau ya, engkau sayyid. Berarti Allah Subhanahu wa taala di sini memiliki kita. Kemudian mengakui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita. Kita mudabbar, yaitu nafas kita, penglihatan kita. Saya misalnya minus 3. Itu Allah yang mengatur. Antum minus, antum normal alhamdulillah, itu Allah yang mengatur. Kemudian telinga berfungsinya masing-masing dan sebagainya. Mudabbar, diatur. Maka Allah Subhanahu wa taala yudabbiru samawati wal ard, mengatur langit-langit dan bumi dan semua yang di isinya tanpa kecuali. Bahkan ketika satu helai daun turun ke bumi, melainkan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Dan dialah yang mengatur angin-angin sehingga kita merasakan keindahan itu. Ya. Kemudian ma'mur dan manhi. Bukan dengan ain, ma'mur. Kalau dengan ain lain lagi. Kita punya, berarti kita marbub, kita mudabbar, kita setelah Allah Subhanahu wa taala mengatur kita, apakah udah kita enggak punya aturan? Ada aturannya. Maka ada peraturan. Kita sebagai ma'mur dan manhi, yaitu yang diperintah dan yang dilarang. Karena ketika hamba, budak, bawahan tidak punya perintah, tidak punya larangan, maka budak atau hamba tersebut akan membangkang dan sombong. Dan kalau misalnya kita melihat budak atau hamba tidak mau diperintah padahal sudah ada perintahnya, itu berarti hamba yang sombong. Dan betapa sombongnya kita, ya kan? Perintah-perintah Allah seringkali kita tidak tunaikan, larangan kita terobos. Itu menunjukkan kesombongan. Maka ketika kita bilang ana 'abduka ya Rabb, itu berarti kita mengakui itu semua. Minimal pertama mengakui dulu. Walaupun kadang kita kurang dalam menjalaninya, tapi kita akui. Itu modal pertama. Minimal mengakui, modal pertama itu. Oke. Okay. Innama yatasarrafu bihukmil 'ubudiyyah, la bihukmil ikhtiyari li nafsihi. Bahwasanya kita itu, di sini apa terjemahannya? Melaksanakan apa yang telah ditetapkannya sebagai bentuk 'ubudiyyahnya. Bukan melaksanakan kehendaknya sendiri. Jadi kita itu bukan raja. Kita enggak berlaku kehendak sendiri meskipun Allah memberikan kita kehendak. Ya benar. Tetapi kehendak kita harus di bawah pengaturan. Di bawah pengaturan pastinya dan di bawah peraturan. Di bawah pengaturan yang bersifat kauni, yaitu bahwasanya Allah mengatur seluruh alam semesta dan selalu kita. Di bawah peraturan yaitu bersifat syar'i, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat pada kita. Jadi pengaturan. Kita tuh diatur semua. Nafas kita dan gerakan-gerakan kita. Kita diatur. Dan kita juga punya peraturan. Diatur dalam peraturan juga, yaitu syariat. Ya. Falaisa hadza sya'nal 'abd. Itu orang yang enggak mau diatur. Dan yang tidak dalam peraturan itu bukan hamba, bal sya'nul muluki wal ahrar, melainkan itu adalah perkara yang hanya dimiliki oleh para raja dan orang-orang merdeka. Jadi di sini maksudnya kita enggak bisa berlaku semau kita. Melainkan kita ada peraturan. Kita memiliki peraturan yang tidak boleh dilanggar. Apakah raja diatur? Tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak diatur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanyai tentang perbuatannya. Tetapi mereka lah, manusia lah yang akan ditanya. Ya. Fa ammal 'abd fa tasarrufuhum 'ala mahdhil 'ubudiyyah. Fa haula'i 'abidut ta'ah al-mudafuna ilayhi subhanahu fi qawlihi inna 'ibadi laysa ka 'alaihim sultan. Coba di sini. 'Abidut ta'ah. Kemudian ada juga mengkotakkan di bawahnya ada abidul qahri war rububiyah. Karena abd itu terbagi menjadi dua, ubudiyah terbagi menjadi dua, yaitu ubudiyah dari segi ta'ah dan ubudiyah dari segi kauniyah, yaitu ubudiyah ar rububiyah. Ya, itu bedakan. Muslim itu ubudiyah ta'ah dan juga ubudiyah rububiyah. Tapi kalau misalnya kafir, mereka juga hamba Allah kan? Mereka hamba Allah. Manusia kafir, jin kafir, mereka semua ibad. Tapi dari segi apa? Dari segi rububiyah, bukan dari segi ketaatan. Karena mereka tidak taat. Tapi semua makhluk itu ibad. Semua makhluk itu ibad. Abidu ta'ah al-mudhafuna ilaihi subhanah fi qawlihi inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, syaf di sini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibad diidhofahkan kepada dirinya. Ibadi, hamba-hambaku, ya. Laysa laka 'alaihim sultan. Engkau iblis, ini percakapan untuk iblis. Engkau iblis tidak dapat berkuasa atas mereka. Teman-teman, sebenarnya ibad yang mukramun, mu'minun, yang benar-benar mereka berzikir mengingat Allah, itu iblis tidak bisa menguasai mereka. Iblis dan antek-anteknya dari syaitan tidak bisa menguasai atas mereka. Dan orang-orang beriman itu terbebas dari syaitan. Dan tentu saja harus dibekali dengan ilmu syar'i. Karena tanpa ilmu syar'i, dia tidak bisa memahami hakikat godaan iblis. Bahkan orang yang sudah punya ilmu syar'i pun bisa saja terjerat talbis iblis. Bisa. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Banyak talbis iblis untuk ulama. Tapi lebih banyak talbis iblis untuk abid. Yang banyak beribadah, banyak. Talbis sufiyah, jauh lebih banyak talbis iblis. Tapi ulama tetap ada godaan iblis untuk mereka. Tapi tetap ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ibadi, sebenarnya hamba-hambaku. Nah, ini hamba-hamba yang benar-benar taat maksudnya. Ibadi yaitu hamba-hamba yang merealisasikan ubudiyatut ta'ah. Ya. Kemudian waqauluhu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan ibadur rahman, hamba-hamba Rabb yang Maha Pengasih, adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah kalbunya. Haun. Kalau misalnya di surat Al-Mutaffifin akhir-akhir gimana? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhaku. Orang-orang yang mujrim itu, ya, orang-orang yang penjahat itu, ketika mereka dipertemukan dengan orang beriman, mereka mengetahuinya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika mereka apa melewat, melihat mata. Tuh. Diajak. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin. Ketika mereka pulang ke rumahnya, faqihin. Senang. Sudah mengejek orang-orang beriman. Nah, sementara orang beriman mereka bersabar, rendah hatinya. Tapi tinggi manzilahnya. Makanya keadaannya, barang siapa yang merendah di hadapan Allah, Allah akan meninggikannya. Dan barang siapa yang meninggi di hadapan Allah, Allah akan merendahkannya. Ya. Kemudian waman adahum, adapun selain dari mereka, yaitu selain dari ibadut ta'ah, tadi kita punya ibadut ta'ah. Dan semoga mereka adalah kita. Allahumma amin. Dan selain dari ibadut ta'ah, ada ibadul qahr war rububiyah, yang itu kesemuanya sebenarnya. Qahr itu artinya kekuasaan. Qahr itu keterpaksaan, kekuasaan, keteraturan, diatur dengan sendirinya. Dan rububiyah yaitu kauniyah. Fa idhafatuhum ilaihi ka idhafati sa'iril buyuti ila mulkihi. Maka penisbatan mereka kepada Allah, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir, atau semua manusia, penisbatan mereka kepada Allah, yaitu ibadullah, itu seperti penisbatan rumah kepada pemiliknya secara murni. Maksudnya apa? Ya, maksudnya rumah itu milik siapa? Ya. Taufik punya rumah. Rumahnya Taufik. Walaupun Taufik ini gak pernah mengakui itu rumahnya Taufik. Tapi memang itu rumahnya Taufik. Dan Taufik kurang suka dengan penyebutan ini rumah saya. Mungkin karena rumahnya kotor misalnya. Tapi mau gak mau itulah rumahnya Taufik. Begitu juga dengan hamba Allah. Keseluruhannya mau gak mau semuanya adalah hamba Allah. Karena hamba Allah bahasa Arabnya apa? Abdullah. Abd artinya apa? Al-khudu' wa tadallul wal-maqhur. Yaitu abd itu adalah yang tunduk. Tunduk dalam artian itu sebenarnya gak bisa apa-apa. Di bawah posisinya. Oke lah di sini banyak yang luar biasa. Meninggi dan berkarya kemudian menjadi raja. Tapi kita ingat tafsir Malik Yaumiddin waktu itu. Kenapa Allah katakan Malik Yaumiddin? Bukankah Allah adalah Malik fi yaumid dunya dan din? Di setiap hari Allah adalah sang Malik. Iya benar. Tapi nanti di akhirat semua raja itu sama dengan semua manusia. Semua yang menjadi ibadullah, semua yang menjadi maghur, semuanya menjadi mutadhallil, khadi'un, mereka diam semua. Ya. Makanya di surat An-Naba akhir-akhir apa? Hah? Tidak ada satupun yang berbicara. La yatakallamun illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Enggak ada yang berbicara. Enggak ada yang menggugat. Walaupun raja sekalipun, enggak ada yang menggugat. Kenapa? Karena Allah lah sang raja satu-satunya ketika itu dan sekarang pun juga. Tetapi kelak akan terbukti bagi semua raja yang pernah menjadi raja di dunia bahwasanya ya akan Allah tanyakan, "Liman al-mulku al-yawm?" Punya siapa kerajaan hari ini? Kata Allah, kata mereka semua, "Lillahil wahidil qahhar." Milik Allah semuanya. Maka setiap makhluk itu adalah ibadullah dari segi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari segi ketaatan, karena tidak semuanya taat. Ya, tidak semuanya taat. Kemudian dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina, subhanalladzi asra bi 'abdihi wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu," dan seterusnya. Ya, itu ayat-ayat yang berkisar dengan abidul qahri war rububiyah. Baik, bagaimanapun itu sudah kita akhiri kajian kewajiban fawaid alhamdulillahirabbil alamin berkaitan dengan penjelasan terhadap kalimat ana inni abduka ibni abdika ibni amati. Selesai. Itu penjelasan kalimat itu aja. Selanjutnya insyaallah pekan depan kita lanjutkan, dan ana berharap bagi ikhwan dan akhwat sekalian, moga tidak terlambat jam 8. Kalau misalnya terlambat ya mungkin itu karena alasan uzur, dan agar tidak meninggalkan majelis kecuali memang ada uzur, maksudnya enggak masuk 1 bulan misalnya, jangan. Ini antum dapat hal yang samin, berharga sekali dari ini insyaallah taala. Hafalan-hafalan dan bekal-bekal berharga sekali. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.